Labu berlari. Dahulu kala ada hutan yang begitu luas dan lebat. Hutan itu begitu lebat karena banyak sekali pepohonan. Di hutan ini, pada siang hari pun cahaya matahari tidak bisa tembus. Jadi hutan ini selalu terlihat gelap. Dalam hutan ini terdapat sangat banyak hewan. Dan manusia takut untuk memasuki hutan itu. Pada satu sisi hutan terdapat sebuah danau yang besar. Sedangkan pada sisi lain terdapat sebuah desa kecil. Tapi orang-orang desa ini takut pada binatang-binatang di hutan. Salah satu penghuni desa ini adalah seorang wanita tua. Wanita itu sangat cerdik. Dia memiliki seorang putri yang sudah menikah. Putrinya tinggal di desa yang terletak dekat danau besar di sisi lain hutan tersebut. Jika wanita tua ini rindu pada putrinya, dia pasti akan mengunjunginya. Suatu hari, wanita tua ini sangat rindu pada putrinya dan dia akan mengunjunginya. Dia mengemas pakaiannya dan membawa permen untuk cucunya dalam sebuah tas kecil. Dia memberitahu tetangganya dan memintanya untuk menjaga rumahnya, sementara dia pergi mengunjungi putrinya sampai dia pulang. Lalu dia berangkat. Dengan langkah kecil cepatnya, dia memasuki hutan lebat tersebut. Tiba-tiba dia melihat seekor harimau di hadapannya. Harimau itu mengaum kencang dan membuat wanita tua ini gemetar ketakutan. Sang harimau bertanya, "Kau mau kemana? Aku sangat lapar. Aku akan memakanmu." Wanita tua itu sangat takut, tapi dia tidak menunjukkan rasa takutnya pada harimau. Dengan cerdik dia menjawab, "Aku tidak akan bisa melawanmu jika kau mau memakanku. Karena aku akan segera mati. Aku kan sudah tua. Kau tidak akan menikmati dagingku." Harimau itu mengaum. "Jangan coba menipuku, wanita tua. Apa maksudmu?" "Tidak, tidak," kata wanita tua itu. "Mana mungkin aku menipumu. Begini, jika kau memakanku sekarang, tubuhku hanya ada tulang tanpa daging. Tapi aku hendak ke rumah putriku. Di sana, aku akan banyak makan dan istirahat. Saat itu, kau pasti lebih menikmati dagingku." Harimau itu berpikir dan akhirnya berkata, benar juga perkataan wanita itu. Dia bilang, "Kau benar, wanita tua. Kau boleh pergi ke rumah putrimu dulu. Tapi kembalilah sesuai janjimu atau aku yang akan mengejarmu." Wanita tua itu berjanji akan kembali dan melanjutkan perjalanannya. Selang beberapa waktu, dia berhadapan dengan seekor serigala. Begitu serigala itu melihatnya, dia pun merasa lapar. Lalu menghentikan si wanita tua ini. Tapi kali ini wanita tua tidak merasa takut. Serigala itu berkata, "Baik sekali kau datang kemari, wanita tua. Kau bisa menjadi makan siangku sekarang. Wanita tua memberikan alasan yang sama pada si serigala. Dia memberitahu tubuhnya hanya ada tulang tanpa daging kalau serigala itu memakannya sekarang. Jadi sebaiknya serigala itu memangsanya sepulang dari rumah putrinya agar serigala lebih kenyang. Serigala pun setuju dan berkata, "Baiklah, akan kulepaskan kau sekarang. Tapi kembalilah setelah kau mengunjungi putrimu." Wanita tua itu cepat-cepat melanjutkan perjalanannya ke rumah putrinya. Keluar dari hutan, dia berjalan di tepi danau besar dan tiba di rumah putrinya dengan selamat. Putrinya sangat gembira melihat ibunya. Wanita tua itu tinggal beberapa hari di rumah putrinya dengan senang. Dia makan makanan enak, makan manisan, juga bersantai. Lalu suatu hari dia memberitahu putrinya, "Ibu harus pergi sekarang. Ibu senang tinggal di sini. Semoga ibu bisa berjumpa lagi denganmu. Seandainya ibu masih hidup." Putrinya sadar kalau ada suatu masalah yang disembunyikan ibunya dan memintanya untuk memberitahunya. Si wanita tua itu akhirnya menceritakan kejadian yang menimpanya di hutan. Putrinya menenangkan ibunya dan berjanji akan mencari jalan keluarnya. Putrinya mengambil sebuah labu merah besar dan mengosongkan isinya. Lalu dia menyuruh ibunya untuk masuk ke dalamnya. Setelah ibunya masuk ke dalam, putrinya menyuruhnya untuk pulang. Labu itu mulai berlari melalui hutan. Namun segera berhadapan dengan serigala yang dengan sabar sedang menunggu. Serigala itu menghentikan si labu dan bertanya apa dia melihat seorang wanita tua. Labu pun menjawab, "Tidak, tidak, aku tidak melihat siapapun." Wanita tua itu mulai berlari lagi, tapi si serigala berlari mengejarnya. Setelah beberapa waktu, mereka berjumpa dengan si harimau. Harimau langsung menggigit labu itu sehingga wanita tua itu pun terpaksa keluar. Si wanita tua dengan cerdik berkata, "Dengar kalian berdua, aku sudah kembali sesuai janjiku. Sekarang putuskanlah siapa yang akan memakan bagian apa, siapa yang memakan kepalaku, dan siapa yang memakan kaki tanganku." Harimau berkata, "Tentu saja aku yang akan memakan kepalamu." Serigala tidak mau kalah. "Enak saja, aku yang akan memakan kepalanya." Harimau menghardik, "Aku yang melihat duluan, jadi aku yang akan memakan kepalanya." Si harimau dan serigala mulai bertengkar mulut dan akhirnya berkelahi karena tidak ada yang mau kalah. Apa yang terjadi? Si wanita tua diam-diam masuk kembali ke dalam labu dan berlari pulang. Labu itu terus saja berlari sampai memasuki desa dan tiba selamat di rumahnya. Nah anak-anak, kini kalian tahu, kalian akan mampu mengatasi masalah apapun jika kalian memiliki pikiran yang cerdik.